Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembahasan di syarah kitab Sulam Taufik. Ini sekarang kita membahas zakat apa ini? Unta. Nisab zakat unta ya. Nisab zakat unta. Nisab zakat unta itu 5 sampai 25 itu zakatnya adalah satu kambing yang berupa domba berusia 1 tahun atau kambing kacang itu jenis kambing berusia 2 tahun kemudian wayuji'u anha bighairi zakat. Jadi lalu yang kedua 40 hingga 121 kewajibannya sama. Sebentar. Ini judulnya salah ini. Nisab zakat ini secara umum ya. Yang pertama ini unta. Dua ini kambing. 4 sampai 21 itu sama dengan 5 sampai 25 unta. Satu kambing ya. Kemudian untuk sapi ini berapa? Sapi 30 ya, 30 hingga 40 itu satu sapi berusia 1 tahun. Lalu ini ada permasalahan-permasalahan yaitu yang pertama zakat kambing boleh mengeluarkan kambing apa itu namanya, domba untuk zakat kambing kacang, boleh mengeluarkan kambing domba untuk zakat kambing kacang. Begitu pula sebaliknya, jika keduanya harganya sama. Ketentuan ini boleh karena keduanya masih satu jenis. Begitu pula binatang selain kambing, Kemudian binatang yang tidak satu jenis harus memperhatikan harga. Jadi kalau kambing kan satu jenis ya. Wama bainani soba ini bilangan, bukan bilangan, apa ya? Bilangan antara dua nisab disebut wakos ya. Wakos atau bahasa Arabnya, tulisan Arabnya wa kos. Kemudian musinnah datu sanatan kamilatani wakada ayu rijal do'nan. Kemudian untuk sapi arba ah minasitin, ini sapi 40 hingga 60 kewajibannya adalah satu sapi, mana tadi, berusia 2 tahun. Jadi yang pertama tadi 1 tahun ya. Dan seterusnya. Sapi berusia 1 tahun ini dinamakan tabi ya. Dinamakan tabi. Kemudian nah ini jantan, ini jantan. Ini juga jantan sama. Kemudian andai kata mengeluarkan zakat, ini menurut mana tadi, andai kata menurut mengeluarkan zakat sapi betina sebagai ganti sapi jantan, maka lebih baik. Kemudian menurut pendapat sahih, andai kata mengganti apa tadi, sebentar ya, ini tadi kan namanya tabi ya. Sapi 1 tahun itu namanya tabi, kalau sapi 2 tahun itu namanya musinnah. Nah, andai kata mengganti musinnah atau sapi 2 tahun dengan jangan andai kata boleh ya, boleh ya. Menurut pendapat saya boleh mengganti musinnah dengan 2 tabi sapi 1 tahun. Kemudian alasan penamaan alasan nama musim apa tabi ya. tabi itu mengikuti, maknanya mengikuti. Mengapa dinamakan tabi? Karena di usia itu sapi mengikuti induknya. Induknya di tempat pengembalaan. Kemudian ada yang mengatakan menurut pendapat lemah, karena karena tanduknya mengikuti maksudnya ukurannya sama dengan telinganya. Ada saja ini. Kemudian alasan nama musinah, maksudnya musinah itu bergigi ya, karena di usia itu gigi sapi sudah lengkap. Kemudian menurut Al-Asy'ari alasannya karena giginya tumbuh, karena di usia itu gigi sapi tumbuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.